sehat brosis. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya mau berbagi resep ultimate water yang pastinya mudah, murah, dan sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dan yang pasti bahan-bahannya gampang banget dicari, ada di dapur kita. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Bahan-bahannya ada kunyit 2 ruas, ada jahe 1 ruas, ada sereh, ada jeruk lemon, ada madu, dan air panas 600 ml. Oke teman-teman, langsung kita buat aja ya. Ini ada jahe, kunyit, dan serehnya udah tak kupas dan bersihkan. Lemonnya sesuai selera aja ya, saya pakai segini. Oke, kalau gitu kita langsung buat. Oke, pertama kita iris kunyitnya. Sebenarnya diparut juga bisa. Ini kita iris. Jahenya bisa diiris juga atau mau digeprek. Serainya kita iris juga. Langsung masukin aja ke airnya. Oke. Airnya jangan lupa air panas ya, jadi biar keluar aromanya. Oke. Airnya. Udah masuk semua, yang terakhir kita kasih madu. Madunya sesuai selera ya. Saya pakai dua sendok. Saya pesen madu merah ini. Oke teman-teman, kalian bisa minum ultimate water ini selagi hangat langsung kalian minum, ataupun bisa kalian jadiin infus water. Kalian masukin ultimate water ini ke lemari es minimal 6 jam, maksimal 12 jam. Jadi kalau udah 12 jam ini gak bisa diminum ya teman-teman, kalian bisa buang dan gak bisa direfill. Jadi kalau udah 12 jam bisa kalian bikin lagi. Ini diminumnya seminggu 3 kali atau 2 hari sekali, dan tiap harinya seharinya tuh minumnya pagi sama sore, jadi 2 kali ya. Ini bagus banget buat badan kita jadi segar dan gak cepet capek. Apalagi buat yang aktivitas di luarnya padat banget, ini membantu banget buat badan kita jadi segar. Dan masih banyak manfaat lainnya. Yang pertama, membersihkan pencernaan, memperkuat tulang, menghilangkan keputihan, dan buat head yang tidak lancar atau tidak teratur, ini bagus banget. Yang nyeri head tiap bulannya, ini juga bagus banget, dan masalah head lainnya. Dan yang paling pasti, yang paling penting, bisa juga untuk program hamil. Ini bagus banget, insya Allah kalau kita rutin minumnya semoga dikabulkan oleh Allah SWT ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga ultimate water ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you. you for watching. Assalamualaikum.